saat ku kakao, sidi bayi aku jauh man kau, sidi bayi jauh man kau. Ampagi aku ampu saka raja, karaja kata na urang. Reho reho atiku sidi reho, ati nian ngarinu kau. Tele babulan bintang malam ari, ampako abaku reho man kau. Tele baboto di kabiliyu, sampai ku pulang sampai aku aku jauh man kau, sidi bayi jauh man kau. Tele babulan bintang